Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin fin nar a'azani Allah wa iyyakum min ad-dhalalah wa min an-nar. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, ayuhal aba wal ummahat, fa ayuhat talaba rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan yang basah, yang tiada henti untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, selalu menyebutkan kebaikan demi kebaikan Allah Subhanahu wa taala terhadap kehidupan kita, di mana ini adalah salah satu jalan seorang hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala tanpa bisa dihitung berapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tidak mampu kita hitung nilainya satu persatu, barakallahu fikum. Ya, bahkan jemaah sekalian semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, satu ataupun satu tarikan nafas kita untuk menghirup udara yang Allah Subhanahu wa taala berikan secara cuma-cuma, secara gratis, ya, tidak mampu kita balas nilainya, barakallahu fikum. Nah, maka ini adalah nikmat demi kenikmatan yang terus mengalir kepada kita. Maka tugas kita hanyalah diminta oleh Allah Subhanahu wa taala atau diperintahkan dalam syariat ini hanya bersyukur kepadanya. Dan jalan daripada bersyukur itu tidak hanya cukup dengan lisan yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak hanya cukup dengan alhamdulillah hari ini saya mendapatkan nikmat ini, atau menceritakan oh saya bisa seperti ini, bisa seperti itu karena pertolongan Allah. Ini kan bagian pujian kepada Allah. Tidak cukup. Ya, nah. Ya, harus dilanjutkan dengan keyakinan di dalam hati. Terkadang orang bilang alhamdulillah, alhamdulillah, tapi hatinya apa? Ini kan hasil usaha saya. Kalau saya enggak punya skill seperti ini, enggak bisa berhasil. Walaupun lisannya alhamdulillah, segala puji bagi Allah, tapi terkadang hati ini, ya barakallahu fikum, yang mendominasi adalah apa? Adalah ya usaha dia, hasil kerja keras dia, ya, lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaikan orang munafik, ya. Nah, secara zahir dia menampakkan keislaman dia, tapi dalam hati dia mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, tidak cukup lisan yang basah, tapi hati tidak meyakini. Ya. Sehingga jamaah sekalian semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bersyukur kepada Allah dengan lisan yang senantiasa basah memuji Allah, maka hati ini juga harus tertanamkan rasa yakin bahwasanya segala sesuatu dari nikmat-nikmat itu benar adanya, datangnya dari Allah, bukan karena hasil usaha kita, bukan karena hasil barakallahu fikum perjuangan kita, pengorbanan kita. Tidak, perjuangan dan pengorbanan kita, usaha yang kita lakukan, kalau tidak ya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mungkin ya barakallahu fikum, tidak akan mungkin terjadi ya barakallahu fikum. Tatkala kita ingin ini, ingin itu, ya Allah bisa tidak mengabulkannya, bisa ya. Sehingga hati ini juga harus yakin segala nikmat itu betul-betul datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun usaha, perjuangan, pengorbanan itu hanya sekedar sebab yang memang Allah takdirkan demikian. Ya, barakallahu fikum. Nah, rupanya setelah kita bersyukur dengan lisan, meyakini dalam hati, ini masih belum cukup. Ya. Dua hal ini sangat mudah diamalkan oleh kaum muslimin. Itu apa? Oh, saya bersyukur kepada Allah. Saya selalu berzikir pagi petang. Ya. Enggak pernah lupa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lisan saya selalu basah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oh, jangan tanyakan hati saya. Saya yakin apalah daya saya kalau tidak ditolong oleh Allah. Saya yakin akan hal itu. Ini keberhasilan ini, kesuksesan ini, itu bukan karena saya, tapi karena Allah. Hati saya yakin seperti itu. Tapi hamba itu tetap bisa dikatakan belum bersyukur kepada Allah, padahal lisannya selalu berzikir, hatinya yakin itu nikmat dari Allah. Tapi apa? Ada satu hal, dan ini kelemahan kita manusia. Ya barakallahu fikum. Itu apa? Anggota tubuh ini ya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak kita gerakkan untuk melakukan ketaatan demi ketaatan kepada Allah. Dengan kata lain, lisan berzikir, hati meyakini, tapi badan malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hamba yang seperti ini belum dikatakan telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak orang yang akhirnya seolah-olah merasa kontradiksi. Ya, dengan apa? Dengan janji Allah. Apa janji Allah? Ya. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, apa janji Allah? La azidannakum. Pasti kami akan tambah nikmat itu kepada kalian. Allah tambah nikmat. Sehingga terkadang merasa apa? Kontradiksi. Katanya kalau bersyukur akan ditambah nikmat, tapi kok saya masih begini-begini saja? Ya barakallahu fikum. Ah, jadi curiga ini dengan janji Allah. Ya barakallahu fikum. Ah, ini biasanya orang yang egois, hanya mementingkan diri sendiri, atau orang yang tidak pernah introspeksi diri. Ya barakallahu fikum. Maka kalau kita teliti, ya, Ustaz, saya sudah selalu bersyukur, setiap berhari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kok belum Allah ijabah setiap doa saya. Kata Allah, la azidannakum, pasti nikmat ini akan ditambah oleh Allah. Tapi kok belum? Kok enggak ada nikmat itu? Saya enggak rasakan nikmat itu. Iya, maka kita tanyakan kepada dia, wahai saudaraku, barakallahu fikum. Iya. Bagaimana lisanmu? Saya setiap hari zikir pagi petang, Ustaz. Iya. Bagaimana hatimu? Saya yakin itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, Ustaz. Bagaimana dengan anggota badanmu? Maka dia mulai berpikir, oh iya, saya sholat subuh ya di rumah, ya kadang juga lewat, ya sholat duhur, aduh kadang juga lupa, bolong-bolong sholatnya, barakallahu fikum. Nah, ya ini kita berbicara tentang awamun nas, ya insya Allah kalau sudah jadi santri, ya nggak mungkin ya, insya Allah ya nggak bolong-bolong lagi sholatnya, jangan sampai bolong-bolong lagi sholatnya, ini musibah ini. Ya barakallahu fikum. Nah, maksudnya sholat lima waktu. Ya. Nah. Oh, berarti di situ masalahnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak tambah nikmat kepada kita? Apa masalahnya? Karena saya belum mengumpulkan tiga rukun syukur. Ya. Yang namanya rukun kalau salah satunya tidak dilaksanakan maka batal amalan itu. Ya, tidak dianggap amalan itu. Tidak sah amalan itu. Maka seorang hamba yang dikatakan bersyukur kepada Allah dan akan mendapatkan janji Allah berupa tambahan nikmat adalah ketika lisannya memuji Allah Subhanahu wa taala, basah dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya yakin dengan 100% segala nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala tanpa keraguan, dan anggota badannya yang dia berusaha berupaya dia gerakkan untuk apa? Untuk barakallahu fikum melakukan ketaatan demi ketaatan kepada Allah, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia berhak mendapatkan apa yang Allah janjikan, yaitu la azidannakum, tambahan nikmat ya di dunia dan di akhirat. Nah, maka mari kita muhasabah diri kita. Kalau hari ini mungkin banyak sekali beban hidup kita, ya katanya Allah akan menambah nikmat. Nah, coba ya introspeksi diri kita. Ya, mungkin lisan mudah bersyukur, hati 100% yakin dan tidak ragu, tapi sudahkah anggota badan kita bersyukur kepada Allah? Ya. Orang-orang yang sudah konsisten dengan amalan-amalan yang wajibnya, amalan-amalan yang fardunya, sudahkah dia menambah dengan amalan-amalan sunnahnya? Itu. Ya, barakallahu fikum. Nah, seorang yang sudah konsisten dengan amalan-amalan sunnahnya, sudahkah dia berusaha untuk istiqamah? Ya, melanjutkan amalan-amalan sunnahnya. Sebagai contoh, sholat lima waktu. Ya, aib bagi saya untuk tinggal sholat lima waktu. Ya, nah, ya, sudahkah dia lanjutkan dengan sholat-sholat sunnahnya? Nah, ini. Kalau belum, ini tugas kita hari ini. Agar mendapatkan nikmat, tambahan nikmat dari Allah. Jaga sholat-sholat sunnah kita. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Saya ya selalu menafkahi anak dan istri saya. Tidak pernah kurang-kurang uang belanja, ya, uang jajan, SPP anak-anak, barakallahu fikum. Nah, dia dalam keadaan orang yang ya mempunyai kelebihan. Pertanyaannya, sudahkah engkau berinfak untuk rumah Allah? Untuk masjid Allah? Ya, sudahkah engkau berinfak untuk bertaun dalam dakwah di jalan Allah? Nah, itu. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Demikian pula para santri. Ya. Saya sudah sholat lima waktu, Ustaz. Enggak pernah bolong. Sholat sunnah kami jaga. Bahkan di pondok ada program puasa Senin Kemis. Sudah kami jalankan. Dan itu bukan karena terpaksa. Saya karena hati saya memang senang puasa. Tapi kok prestasi saya yang saya impi-impikan, ya barakallahu fikum, ya kok saya masih sulit menghafal Al-Quran, kok saya masih sulit untuk memurojaah pelajaran. Nah, rupanya barakallahu fikum, bagaimana hubunganmu dengan orang tuamu? Ya, bagaimana hubunganmu dengan orang tuamu? Ya. Siapa tahu ada sesuatu yang hari ini masih tersimpan dalam hati orang tuamu, rasa sakit atas perbuatanmu yang dia belum lega untuk bisa memaafkannya dalam keadaan engkau belum meminta maaf. Maka perbaiki hubungan antara dirimu dengan orang tuamu. Jadi kalau setiap telpon orang tua, misalnya ini para santri yang di pondok, orang tua telpon, "Bi, Mi," ya, baik di awal maupun di akhir setelah mau tutup telpon, "Bi, Umi, maafin kakak ya. Ya, kalau kakak ada salah sama Umi, mohon dimaafkin Mi, mohon direlain Mi, diridokan, diridhoi Mi, ya, mohon dimaafkan." Ya, jangan lupa itu. Ya, siapa tahu dengan kalimat ucapan-ucapan permohonan maaf itu merubah hatinya yang tadinya terluka menjadi berbahagia. Ya, dan barakallahu fikum, doanya tidak akan pernah putus untuk dirimu. Ya, sehingga tiba-tiba kamu tokcer otaknya, ya lancar hafalannya, ya barakallahu fikum, dan seterusnya. Nah, ini sehingga ya jamaah sekalian semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya muhasabah, introspeksi diri. Ya, Allah kita merasa bahwasanya sepertinya Allah belum menambah nikmat kepada saya, berarti ada masalah di diri kita, bukan di dalilnya, bukan di Allahnya, tapi di diri kita. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang tidak pernah mengingkari janjinya. Ya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak pernah mengingkari janji. Enggak boleh ragu akan hal ini. Segala sesuatu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam Al-Qur'an ataupun apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasul alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya, itu semua sebuah kepastian. Tidak pernah barakallahu fiikum Allah Subhanahu wa taala mendustakan janjinya. Nah, jangan ragu akan janji Allah. Jangan ragu akan janji Rasulnya alaihi salatu wasallam, karena itu datangnya dari Allah. Nah, maka perbaiki diri kita barakallahu fiikum. Muhasabah diri kita barakallahu fiikum. Kalau kita ingin mendapatkan apa yang telah Allah janjikan, yaitu tambahan nikmat di dunia dan di akhirat. Karena makna ziyadah dalam nikmat itu di dunia dan di akhirat. Barakallahu fikum. Jadi jangan hanya pikirannya dunia saja. Ya barakallahu fikum. Tapi di akhirat kelak barakallahu fikum. Di mana itu akhirat? Akhirat start pertamanya adalah alam barzakh, alam kubur. Itu kita sudah masuk ke dalam alam akhirat. Maka kita mengharapkan nikmat di situ. Allah luaskan, lapangkan kubur kita. Ya Allah terangi kubur kita. Allah berikan kesujukan kepada kubur kita. Itu nikmat yang kita tunggu-tunggu. Bahkan kalau disuruh pilih, wahai fulan, engkau akan mendapatkan nikmat dari Allah, tapi engkau harus memilih, nikmat di dunia apa nikmat di akhirat? Pasti dan pasti hamba itu akan memilih, ya Allah, saya siap diuji di dunia, saya siap hancur di dunia, tapi aku ingin mengambil nikmat itu di akhirat, ya Allah. Berikan nikmat itu untuk kehidupanku di akhirat, ya Allah. Kenapa? Ini hamba yang cerdas. Kenapa? Kan dia tahu dunia ini fana. Dunia ini sebentar. Seorang yang diuji di dunia akan berakhir ujian itu. Tidak. Kekal abadi selama-lamanya. Bayangkan kalau dibalik dia meminta kenikmatan di dunia, tapi dia rela untuk diazab di akhirat. Wa iyadzu billah. Kehidupan akhirat yang kekal abadi selama-lamanya, yang tidak ada garis finishnya. Lihat bagaimana kita merasakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Allah tidak memberikan pilihan itu, tidak. Itulah bentuk rahmat Allah, bentuk kasih sayang Allah. Bahkan Allah katakan la azidannakum. Pasti kami tambah nikmat kepada kalian, di dunia dan di akhirat. Ya, barakallahu fikum. Nah, maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Marilah kita bermuhasabah, introspeksi terhadap diri-diri kita, sejauh mana barakallahu fikum tubuh ini sudah memiliki peran untuk berkorban, untuk berjuang dalam melakukan ataupun membuktikan diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Barakallahu fikum. Naam. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan menjelang siang hari ini, ya barakallahu fikum, topik pembahasan kita juga sebenarnya bagian daripada muhasabah. Barakallahu fikum, yaitu keadaan kita sebagai hamba, ya, yang penuh dengan perbuatan-perbuatan dosa. Bahkan kita gambarkan, ya, dosa kita mungkin umur kita sekian, ya, itu kalau ditumpuk dosa-dosa kita mungkin sudah menggunung. Ya. Bukan sudah barakallahu fikum na'am. Apa? Bergundukan, gundukan kecil. Atau berbukit, bukit masih belum tinggi tapi sudah menggunung. Ya, barakallahu fikum. Nah. Dosa-dosa kita barakallahu fikum diawali ketika kita mulai baligh. Sudah mukallaf. Sudah barakallahu fikum terbebani dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah start kita dihitung setiap amalan perbuatan kita, khususnya amalan-amalan dosa yang kita lakukan. Kalau amalan baik, amalan soleh, sejak kita dilahirkan Allah Subhanahu wa taala sudah menghitungnya. Lihat, ini bukti rahmat Allah, kasih sayang Allah lagi kepada kita. Begitu luas rahmatnya Allah. Kalau amalan jelek, kalau dosa yang kita lakukan itu dihitung sejak kita mukallaf, sejak kita sudah terbebani syariat, sejak diawali dengan balighnya kita. Ya, tapi kalau amalan baik, mungkin kita kanak-kanak balita sudah bisa mengucapkan alhamdulillah atau mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, itu sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi amalan-amalan kejelekan itu dihitung ketika usia kita sudah mukallaf, sudah terbebani syariat itu di usia balig. Nah, dan dari usia tersebut sampai hari ini mungkin dosa-dosa kita sudah menggunung. Barakallahu fikum. Kita tidak merasakannya. Kenapa? Karena kita menikmati dosa-dosa itu. Kita tidak pernah merasakannya bahwasanya kita sudah menabung dosa. Bahkan dosa itu sudah menggunung. Barakallahu fikum. Kenapa kok enggak terasa, Ustaz? Karena kita menikmati dosa-dosa itu. Kita menganggap dosa itu sudah sebagian daripada aktivitas ritual kehidupan kita sehari-hari. Bayangkan. Ya, barakallahu fikum. Dosa, ya. Naam, membentak orang tua. Ya, dosa kalau lagi ngobrol sama orang sampai pada tingkatan debat, meninggi nadanya kepada orang tua, enggak terasa. Kalau enggak seperti itu saya nanti dikira kalah. Saya yang benar. Misal seorang istri, barakallahu fikum, naam, selalu mengatur suaminya. Ya, membentak suaminya, menghardik suaminya. Ya, barakallahu fikum. Dia tidak merasakan itu dosa. Kenapa? Karena ada gengsi yang muncul. Kalau saya tidak melakukan itu, oh, saya bisa direndahkan sama suami saya. Saya enggak mau seperti budak. Jadi konsep otaknya itu sudah seolah-olah kalau dinasehati suami, kalau diperingati oleh suami, seolah saya ini budak. Ya, yang diatur-atur, yang diperintah, pembantu. Ya, subhanallah. Nah. Ya, sehingga dengan pola pikir seperti ini, perlawanan, ya. Nah, itu sudah menjadi bagian daripada apa? Kewajiban bagi jiwa. Saya harus melawan. Selama saya di atas kebenaran, versi dia, kebenaran menurut dia, bukan kebenaran yang dikaji di atas syariat. Ya, selama saya di atas kebenaran, saya lawan siapapun yang menghadang. Walaupun suami saya, walaupun orang tua saya. Nah, seperti sudah menjadi prinsip kehidupan, dan ini prinsip yang keliru. Terkadang seorang hamba, dia pada posisi yang benar pun, apabila lawan bicaranya itu orang tuanya, maka barakallahu fikum, itu tidak mengapa engkau memposisikan dirimu pada saat itu pada posisi yang orang yang mendapatkan nasihat. Padahal kita mau kasih nasihat sama orang tua, tapi posisi saat itu belum memungkinkan, tapi kita diam. Ya, kita enggih, Pak, enggih, Bu. Ya, sabar menunggu momen. Jangan langsung hajar, langsung serang. Ya, barakallahu. Enggak peduli melihat waktu. Demikian pula seorang istri, dia tahu dia ada di atas kebenaran. Tapi pada saat itu juga dia tidak melihat suaminya dalam kondisi seperti apa. Sehingga mungkin kalau suaminya pulang bekerja capek, letih, barakallahu fikum. Ya, ketika dia masuk rumah, langsung diserang dengan, diberondong dengan pertanyaan-pertanyaan. Ataupun barakallahu fikum dengan emosi amarah yang luar biasa. Suami pulang bekerja, ya, nam, dengan beratapkan matahari. Ya. Nah, terkadang pun barakah harus bermandikan air hujan dalam keadaan, ya, istrinya tidak tahu rupanya, ya, dia saking tidak bisa membedakan mana air hujan, mana air mata, mana air hujan yang membasahi tubuhnya, mana air mata yang mengalir dari matanya. Kenapa? Karena dia betul-betul ingin serius mencari nafkah untuk anak dan istrinya, barakallahu fikum, walaupun beratapkan matahari dan bermandikan air hujan. Nah, tiba-tiba pulang ke rumah diberondong dengan pertanyaan-pertanyaan ini, ya, dengan emosi yang memuncak. Dia tidak merasa itu dosa. Ya, barakallahu fikum. Dia posisikan diri dia, itulah kebenaran, itu al-haq, harus disampaikan. Ya, subhanallah. Barakallahu fikum. Nah, itu. Itu sebuah pertanyaan, kenapa dosa kita bisa menggunung? Karena kita menikmatinya. Tidak ada kesadaran untuk barakallahu fikum merubahnya, tidak ada kesadaran untuk bertaubat kepadanya. Nah, ya, bahkan dosa itu sudah menjadi kebutuhan. Maka ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani rahimakumullah. Namun di balik itu semua, ya, di balik itu semua, ya, tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan dosa yang menggunung, maka ketahuilah ada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang menghujan, yang derasnya bagikan hujan, barakallahu fikum, yang mampu meratakan dosa-dosa segunung tadi. Nah, lagi-lagi kita lihat bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai pada tingkatan barakallahu fikum, seorang hamba yang sudah terpuruk dengan dosa, dia sudah terpuruk di dalam dosa yang begitu bergelimangan, dia bagaikan sudah berlumpur dengan dosa. Jadi dosa itu sudah menjadi kebutuhan dia. Pernah mendengar sebuah pertanyaan dari para pendosa. Apa pertanyaannya? Ya. Kalau seandainya, ya, Allah Subhanahu wa taala itu tahu aku akan memaksiatinya, kalau Allah itu tahu aku akan bermaksiat kepadanya, berbuat dosa kepadanya, lalu untuk apa aku diciptakan? Untuk apa aku diciptakan? Nih, ya, reaksi kefrustasian para pendosa. Barakallahu fikum. Sudah bernikmat-nikmat dengan dosa, sampai-sampai timbul pertanyaan seperti ini. Apa pertanyaannya? Ya kalau Allah tahu saya akan berbuat dosa kepadanya, memaksiatinya, mendurhakainya, ya untuk apa saya diciptakan? Saya enggak mau diciptakan kok. Ya subhanallah. Ini udah frustasi dia dengan dosanya. Jadi sampai pada tingkatan apa? Menyalahkan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan dirinya. Barakallahu fikum. Nah, kalau Allah tahu aku akan berbuat dosa kepadanya, untuk apa aku diciptakan? Bagaimana cara menjawab pertanyaan ini? Nah, barakallahu fikum. Maka cara menjawabnya, sebelum kita berondong dia dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, maka kita ajak dia dulu untuk berpikir. Kita ajak dia dulu untuk berpikir. Bagaimana caranya? Maka kita katakan kepadanya, wahai saudaraku. Nah, yang kebetulan dia seorang ayah, orang tua, barakallahu fikum, yang mempunyai anak. Nah, wahai saudaraku, ya, bukankah juga engkau tahu kalau anakmu suatu hari nanti dia pasti akan mendurhakaimu, akan berbuat dosa kepadamu, akan membuat hatimu terluka. Lalu, kenapa engkau harapkan kehadirannya? Kenapa engkau harapkan kehadiran anak itu? Engkau berdoa siang dan malam, ya Allah, habli minas salihin, ya Allah anugerahkan aku seorang anak yang saleh. Padahal dia tahu suatu hari nanti pasti, dan ini pasti akan terjadi, yaitu aku akan terjadi selek, terjadi barakallahu keributan antara aku dan anakku, apalagi para ayah. Ya. Nah, pasti dia akan menyakiti hatiku, akan melukaiku. Engkau tahu konsekuensinya akan seperti itu. Lalu kenapa engkau harapkan kelahirannya? Kenapa engkau harapkan kehadirannya? Ya, barakallahu fikum. Maka dia akan berpikir. Berpikir sejenak. Maka akhirnya keluar jawaban dari mulutnya apa? Ya. Karena rasa sayangku kepada anakku melebihi dosa yang dia lakukan. Rasa sayangku kepada anakku, kepada putraku, kepada putriku, melebihi dosa, melebihi sakit hati yang dia lakukan, sampai menyayat hatiku. Rasa kasih sayangku melebihi dosa-dosa dia. Aku mencintainya, aku menyayanginya, melebihi perbuatan dosa yang dia lakukan kepadaku. Itu jawabannya. Maka, betapa banyak luka di dalam hatiku, apabila itu perbuatan anakku, maka aku tetap mencintainya, tetap menyayanginya. Barakallahu fikum. Berapa banyak hari ini, barakallahu fikum, ya, para pemuda yang dipenjara karena narkoba, karena barakallahu fikum pencurian, perjudian, ya, perzinahan, dan lain-lainnya, yang perbuatan-perbuatan itu apa, kalau dia terjun ke masyarakat sudah menjadi hinaan, sudah menjadi celaan, sudah menjadi cibiran. Ya. Apa kata orang tua ini? Ya, yang biasanya diwakili oleh lisan ibunya ketika menjenguk anaknya di penjara. Apa kata seorang ibu kepada anak yang durhaka ini? Ya. Untuk menguatkan hatinya agar dia tidak barakallahu fikum na'am terjatuh lemah. Ya, na'am, agar dia terus kuat, agar dia terus kuat dalam menjalani kehidupan ini. Apa kata sang ibu kepada anaknya? Anakku, aku tidak peduli apa kata dunia kepadamu. Buah hatiku, permata hatiku, sayangku, aku tidak peduli apa kata dunia terhadapmu. Ketahuilah, kenangan yang paling indah dalam kehidupan ibu adalah tatkala Allah titipkan dirimu di dalam pelukanku. Kenangan indah yang tidak pernah aku lupakan. Dan sejak hari itu, barakallahu fikum, kasih sayangku tidak akan pernah berkurang kepadamu. Yaitu di hari di mana Allah subhanahu wa ta'ala titipkan dirimu di dalam pelukanku. Lihat bagaimana kasih sayang orang tua kepada anaknya. Apapun dosa yang dia lakukan, bahkan sudah sampai menyeret perhatian masyarakat, dia ini sudah dianggap sampah masyarakat, tapi tidak di hati kedua orang tuanya. Sebesar apapun luka yang kau toreh dalam hatiku, wahai buah hatiku, ketahuilah, kasih sayangku lebih luas daripada itu. Nah, maka jamaah sekalian semua dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semua orang akan faham akan kondisi ini. Semua orang akan faham akan kondisi ini, keadaan yang seperti ini. Lalu inilah sebagai jawaban. Sebagai jawaban tatkala dia bertanya, kalau Allah tahu aku akan memaksiatinya, kalau Allah tahu aku akan barakallahu fikum na'am berbuat dosa kepadanya, lalu untuk apa aku diciptakan? Ketahuilah wahai hamba, ya, barakallahu fikum, dosa yang kau bawa di hadapan Allah, dosa yang kau bawa di hadapan Allah walaupun menggunung, itu belum seberapa dibandingkan dengan derasnya hujan rahmat-rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ampunan-ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Atau bahkan kita menghadap Allah dengan membawa dosa seluas samudra, ampunan Allah subhanahu wa ta'ala melebihi samudra itu. Nah, inilah jamaah sekalian semua dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah Tuhan kita, Allah subhanahu wa ta'ala. Zat yang penuh rahmat, yang penuh kasih sayang kepada hamba-hambanya. Padahal hambanya pendosa. Hambanya barakallahu fikum tidak pernah berhenti dalam melakukan dosanya. Terus terjatuh kepada dosa yang sama, dosa yang sama, dosa yang sama. Tapi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala terus turun menghujan begitu derasnya untuk siap menggugurkan dosa-dosa itu barakallahu fikum. Nah, terjawab sudah. Terjawab sudah sebuah pertanyaan yang frustasi ini. Ya. Kalau aku barakallahu fikum berbuat dosa, kalau Allah tahu aku akan berbuat dosa kepadanya, lalu untuk apa aku diciptakan? Agar engkau merasakan kasih sayang Allah. Agar engkau mengenal Rabbmu yang sangat mengasihimu. Agar engkau mendapatkan rahmatnya. Itulah tujuan Allah subhanahu wa ta'ala. Menakdirkan hamba pasti berbuat dosa. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, kullu bani Adam khatta' wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam memang diciptakan dalam keadaan berbuat dosa, pasti akan terjatuh kepada kesalahan, kepada dosa. Tapi sebaik-baik yang berbuat dosa, dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubatnya. Nah, sehingga derasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang menghujani dosa-dosanya mampu ya, meratakan gunung dosa tadi barakallahu fikum. Nah, inilah Rabb kita Allah subhanahu wa ta'ala. Masihkah kita berusaha mendurhakainya? Masihkah kita ragu dengan janji-janjinya? Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya, pertanyaan model yang seperti ini, itu bukan hal yang baru. Bukan, oh iya ya, kenapa ya? Allah padahal tahu saya akan berbuat dosa kepadanya, lalu kenapa kita diciptakan? Pertanyaan ini sudah pernah jauh sebelum kau diciptakan, jauh sebelum manusia diciptakan, sudah pernah dipertanyakan oleh malaikat Allah. Sudah pernah ditanyakan oleh para malaikat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-30. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh qala rabbuka lil malaikah. Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Sesungguhnya aku akan menciptakan seorang khalifah yang nanti akan memiliki anak keturunan. Yaitu apa? Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Yang nanti dia akan beranak bina, memiliki keturunan dari kalangan dia ini. Kalangan manusia ini. Maka apa kata malaikat? Barakallahu fikum. Qalu. Maka malaikat bertanya. Ataj'alu fiha mayyufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kata malaikat. Apa kata malaikat? Ya Allah, apakah engkau hendak menjadikan orang yang akan membuat kerusakan di muka bumi ini dan mereka akan menumpahkan darah di muka bumi ini, padahal kami loh ada. Kami loh para malaikat ini ada. Yang senantiasa bertasbih dengan memujimu dan menyucikan namamu. Kenapa harus ada yang lain? Kami loh yang diciptakan dari cahaya, yang tidak pernah berbuat dosa, yang selalu sami'na wa ata'na atas setiap perintahmu, barakallahu fikum. Kenapa harus ada yang engkau ciptakan? Ya, yang dia pasti akan berbuat dosa, akan berbuat kesalahan, akan terjatuh kepada kemaksiatan, bahkan akan melakukan pertumpahan darah sekalipun. Kenapa engkau menciptakan mereka? Barakallahu fikum. Maka apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Qala, inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Barakallahu fikum. Maka, di antara hikmah yang tidak diketahui oleh para malaikat itu tadi. Itu apa? Allah tahu. Allah menciptakan makhluknya yang dia pasti akan berbuat dosa, berbuat kesalahan. Allah tahu, Allah yakin. Loh, Allah yang menciptakan kok. Tapi justru itulah titik tujuan agar Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan seorang hamba, seorang pendosa yang kembali kepada Rabbnya dengan taubat dan nasuha. Sehingga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah putus, tidak akan pernah berhenti, akan terus membasahi ya setiap dosa-dosa kita, menggugurkan dosa-dosa kita dengan kembalinya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, masih kurang bukti bagaimana luasnya kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala ini. Maka mari kita simak firman hadis qudsi. Ya, yang ini merupakan firman Allah dalam sebuah hadis dalam riwayat Tirmizi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah tabaraka wa taala, ya bani Adam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam. Wahai manusia. Selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku akan mengampuni segala dosa-dosamu. Dan aku tidak peduli. Aku tidak peduli sebanyak apapun dosa-dosa itu. Selama engkau mau berdoa kepadaku, memohon ampun kepadaku, akan aku ampuni. Janji Allah subhanahu wa ta'ala berikutnya. Sebesar apapun dosa-dosamu yang kau bawa di hadapanku, aku akan ampuni. Wala ubali, aku enggak peduli sebanyak apapun itu. Barakallahu fikum. Kemudian dilanjutkan, barakallahu fikum, ya bani Adam, wahai anak Adam, lau balagat dhunubuka anan as-sama thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu mencapai langit, kalau seandainya dosa-dosamu dihitung, diukur, ditimbang, sudah mencapai langit, barakallahu fikum, lalu engkau memohon ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosamu, wala ubali, dan aku enggak peduli sebanyak apapun itu. Nah, begitu luasnya rahmat Allah, begitu derasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita para pendosa ini. Kepada kita, barakallahu fikum, hamba yang setiap harinya, setiap menitnya, bahkan setiap detiknya menghirup udara dosa, bernapas dengan dosa. Allah tidak peduli seberapapun dosamu apabila engkau datang kepada-Ku memohon ampunan kepada-Ku, Aku akan mengampunimu. Rahmat ampunan-Ku melebihi dosa-dosa yang kau bawa itu. Belum selesai sampai di situ, ikhwani fiddin, rahimani rahimakumullah, kata Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqurabil ard khataaya, wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi. Kalau tadi setinggi langit, sekarang sepenuh bumi. Ya, barakallahu fiik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Thumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Kemudian barakallahu fiik, engkau datang kepadaku tanpa menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Ya. Datang kepada Allah dalam keadaan bersih daripada perbuatan syirik. Belum sempat bertaubat tapi bersih dalam perbuatan syirik. Tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tapi belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keburu meninggal dunia, tapi kita kokoh di atas tauhid. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La'ataituka biqarabiha maghfiratan. Niscaya aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh itu pula. Masya Allah. Masya Allah. Lihat bagaimana luasnya rahmat Allah, kasih sayang Allah tabaraka wa ta'ala, tidak terkira. Kalau ada pepatah mengatakan kasih sayang ibu sepanjang masa, ya, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala ada di dunia dan di akhirat. Ya. Kalau ada mengatakan kasih sayang orang tua, kasih sayang ibu sepanjang masa, ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala akan abadi selamanya. Nah, barakallahu fikum. Dialah Rabb kita, Allah tabaraka wa taala, yang memiliki nama Al-Ghafur, yang mempunyai sifat, barakallahu fikum, Maha memberikan ampunan. Dialah Rabb kita, Allah tabaraka wa taala, yang memiliki nama Ar-Rahim, yang memiliki sifat mencurahkan kasih sayang kepada hamba-hambanya yang dipilih olehnya. Nah, maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum, demikianlah Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini mungkin orang yang berbuat baik kepada kita, pasti kita akan membalas perbuatan baiknya. Nah, lalu kenapa kepada Allah tidak engkau lakukan itu? Kenapa kepada Allah Subhanahu wa taala begitu banyak kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, bahkan semenjak engkau berada dalam kandungan? Bagaimana keadaan diri kita dalam kandungan ibu kita? Kita enggak disuruh kerja. Ya, kita cuma tidur saja atau bergerak-gerak bermain-main saja dalam rahim ibu kita, Allah kirim makanan itu kepada kita. Ya, barakallahu fikum. Enggak perlu capek-capek bekerja. Gak harus berjuang cari dulu kemana dalam perut ini. Gak ada. makanan datang sendiri kepada kita. Barakallahu fikum. Tidak sampai di situ, barakallahu fikum. Setelah kita dilahirkan, masih bayi, Allah juga kirim makanan itu melalui ASI ibu kita. Nah, barakallahu. Ya. Tidak cukup sampai di situ. Ketika barakallahu fikum kita sudah beranjak dewasa, Allah buka lapangan pekerjaan untuk kita. Nah. Ya. Tidak pula sampai di situ. Ketika kematian kita, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan rahmatnya kepada kita dengan menjaga kubur kita. Meluaskan, melapangkan kubur kita. Memberikan penerangan kepada kubur kita. Diservis kita tanpa harus cari penerangan dulu, tanpa harus cari persiapan segala macam. Tidak perlu. Engkau tuh cukup tidur manis dalam barzakh. Allah berikan fasilitas semuanya. Nah, dan tidak cukup juga sampai di situ. Ketika di yaumul hisab. Ketika di yaumil hisab, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Di mana dalam sebuah persidangan, sebuah peradilan yang harusnya peradilan itu peradilan terbuka. Maknanya apa? Kita diadili, ditonton oleh orang banyak, manusia, jin dan manusia, para malaikat tonton semua peradilan kita. Apa fungsi peradilan itu? Allah akan tampakkan. Ingat dosa ini, ingat dosa ini, ingat dosa ini, ingat dosa itu, ingat dosa itu. Dilihat sama orang. Dilihat sama malaikat. Oh, si fulan rupanya dulu orang soleh rupanya dia. Begitu hinanya dia. Harusnya demikian peradilan itu. Tapi dengan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan peradilan itu peradilan yang tertutup. Allah berikan tirainya. Tidak ada seorang pun yang melihat peradilan itu, melainkan antara dirinya hanya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun yang tahu. Barakallahu fikum. Maka bagaimana kelanjutannya? Maka ketika hamba itu berhadapan di hadapan Allah atau dalam persidangan Allah subhanahu wa ta'ala, nah, maka mulailah Allah subhanahu wa ta'ala tutup peradilan itu dengan tirainya, ya, yang tidak ada seorang pun mengetahuinya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memulai dari dosa yang pertama kita lakukan. Engkau kenal dengan dosa ini? Ya, ya Allah. Dosa ini. Lengkap semua data-datanya itu. Ya. Di tahun sekian, bulan sekian, hari sekian, tanggal sekian, di jam sekian, menit sekian, detik sekian, perbuatannya seperti ini, yang melakukan ini dan itu, semua diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kau kenal dosa ini? Ya, ya Allah. Engkau kenal dosa ini? Ya, ya Allah. Ini? Ya, ya Allah. Ini? Ya, ini. Saking banyaknya dosa kita. Barakallahu fikum. Sampai-sampai dikatakan barakallahu fikum pada saat itu seorang hamba itu langsung terduduk lemas menangis di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sudah pasrah, siap dilempar dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tertunduk lemas, hancur sudah. Tidak bisa menghindar, tidak bisa membela diri dengan dosa-dosa yang ditampakkan oleh Allah satu persatu sepanjang hidupnya. Air mata tidak pernah berhenti mengalir, bahkan lemas tertunduk. Ya barakallahu fikum. Di hadapan persidangan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Wahai hambaku, engkau telah mengakui segala dosa-dosa itu. Nah, ya, tidak ada satu pun yang engkau ingkari daripada dosa-dosa itu. Ketahuilah, hari ini, aku ampuni segala dosa-dosa itu, barakallahu fikum. Nah, aku ampuni segala dosa-dosa itu. Aku selesaikan dosa-dosa itu. Aku ampuni segala dosa-dosa itu. Nah, yang tadinya sudah terkulai lemas, hancur, tinggal diseret saja, dicampak dalam neraka, sudah siap. Tapi rupanya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa-dosa itu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbul alamin. Rabbuna jalla wa'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yang rahmatnya seluas langit dan bumi. Nah, maka jemaah sekalian semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa hari ini dosa kita? Apa yang hari ini telah kita tabung dalam dosa-dosa kita? Dosa mencuri, dosa-dosa di masa lalu yang mungkin terlupakan, pembunuhan, perzinahan, mabuk-mabukan, perjudian, merendahkan orang lain, memfitnah orang lain, durhaka kepada orang tua. Apa hari ini dosa-dosa kita? Nah, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah kepada Rabb kita Allah Jalla fi'ula. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah berjanji ampunannya seluas langit dan bumi. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala hanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita bisa beli dengan harta, bahkan dengan darah dan air mata kita. Tapi itu betul-betul murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani fi din rahiman rahimakumullah. Masih belum cukup dengan luasnya rahmat kasih sayang Allah, walaupun dosa kita seluas langit dan bumi. Nah, maka mari simak firman Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar di ayat ke-53. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah, panggil mereka. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas dosa-dosa mereka, atas perbuatan mereka. Kalimat ini memiliki makna yang besar, sebuah pembuktian bahwa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita yang telah berlumurkan dosa dengan banyaknya dosa yang kita bawa, tapi apa panggilan Allah kepada kita? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Kalau seorang ibu memanggil kita dengan tatkala kita berduhaka kepada ibu memanggil kita, wahai buah hatiku, engkau tetap buah hatiku, engkau tetap sayangku, engkau tetap permata hatiku. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita para pendosa ini, wahai hamba-hambaku. Apa maknanya? Allah Jalla fi'ula masih mengakui kita sebagai hambanya. Allah tidak panggil kita dengan perbuatan dosa kita. Kalau kita seorang penzina, Allah tidak panggil kita, ya zani, wahai penzina. La, tidak. Ya. Ketika kita melakukan pembunuhan, Allah Subhanahu wa taala tidak panggil kita, ya qatil, wahai pembunuh. La, tidak. Ataupun dosa apapun yang kita lakukan, Allah tidak panggil dengan dosa-dosa yang kita lakukan, tidak. Tapi Allah panggil kita, wahai hamba-hambaku. Wahai hamba-hambaku. Nah, barakallahu, ini panggilan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita para pendosa, kepada kita yang menikmati dosa itu, mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih memanggil kita, wahai hamba-hambaku. Lalu apa yang Allah lanjutkan dalam firman-Nya? La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari rahmatku, dari kasih sayangku, jangan putus asa. Maksudnya apa? Ketika kita terjatuh ke dalam dosa, jangan engkau lari dari Allah. Allah masih menerimamu. Allah masih menyayangimu. Jangan engkau lari kepada dosa yang lain. lainnya. Jangan kau lari kepada syaitan. Jangan kau lari kepada iblis. Kembali kepadaku. Aku masih membuka pintu untukmu. La taqnatu min rahmatillah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jangan berputus asa dari rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, curahan kasih sayangku, ampunan dariku. Seperti itu seruan Allah kepada kita para pendosa ini, barakallahu fikum. Allah memanggil kita dengan panggilan kasih sayang darinya. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu rahmat seluas-luasnya kepada kita para pendosa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah melanjutkan dengan sebuah janji. Apa janji Allah? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa. Allah tabaraka wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Walaupun dosa itu sudah seluas samudra, apabila engkau kembali kepada pelukan Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah, engkau mencarinya, dengan dosa apapun engkau mendatanginya, Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa itu. Bahkan dengan dosa yang paling mengerikan sekalipun, yaitu dosa kesyirikan. Sebelum kematianmu engkau sempat bertaubat kepada Allah. Kembali kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan sebenar-benar taubat, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangimu dengan ampunan melebihi daripada perbuatan syirikmu, barakallahu fikum. Allah berjanji segala dosa-dosa. Apa dosa kita hari ini? Apa dosa kita hari ini? Separah apa dosa kita hari ini? Kembalilah kepada Allah. Tub ila Allah. Bertaubatlah kepada Allah. Carilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit dan di bumi. Kemudian Allah menutup surat Az-Zumar ayat ke-53 ini dengan sebuah perkenalan. Karena terkadang kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka Allah perkenalkan dirinya. Apa perkenalan Allah Subhanahu wa taala? Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Masyaallah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Allah perkenalkan dirinya. Apa? Meyakinkan kita para pendosa ini. Jangan ragu dengan ampunan dariku, kata Allah. Jangan lari kepada iblis, kepada syaitan. Kembali kepadaku. Aku ini zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Inilah satu ayat dalam surat Az-Zumar untuk menjawab keraguan para pendosa terhadap maghfirah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus membantah sebuah aliran takfiri yang mengamfirkan para pelaku dosa besar, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala begitu luas rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, jamaah sekalian, semua rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masih belum cukup dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas. Kita masuk kepada ayat yang berikutnya. Dalam surat At-Tahrim di ayat ke-8. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu, tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffir 'ankum sayyi'atikum." وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang penuh dengan keyakinan terhadap aku, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada aku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Yaitu perbuatan dosa yang kita sesali, yang kita tangisi, dan kita bertekad untuk tidak jatuh lagi kepadanya, sehingga kita berusaha untuk menghindari, barakallahu fikum, lingkungan-lingkungan yang bisa menyebabkan kita terjatuh kepada dosa itu. Ini salah satu pembuktian taubatan nasuha. Nah, apa janji Allah? Ini janji yang berikutnya setelah sekian janji kita sebutkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala kesalahan-kesalahan kalian. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosa kalian. Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan, menggugurkan segala dosa-dosa kalian apabila kalian mau kembali kepada Allah, menjadi orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan ampunan. Dan tidak hanya itu, kita dikejutkan dengan ayat yang berikutnya, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan kalian akan dimasukkan ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Barakallahu fikum. Nah, datang dalam berbuat dosa di hadapan Allah, kemudian kita bertaubat kepadanya dengan taubatan nasuha, ya, kita diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah buka pintu taubat selebar-lebarnya. Kita mendatangi Allah, kemudian Allah ampuni dosa-dosa kita. Setelah Allah perlihatkan begitu banyak dosa-dosa kita, Allah ampuni, kemudian diberikan surga lagi. Masya Allah. Allah masukkan ke dalam surga, dalam jannah, padahal kita pendosa. Padahal kita orang-orang yang memaksiati Allah, mendurhakai Allah. Tapi apabila kita yakin kepadanya dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepadanya dalam keadaan bertaubat kepada Allah, Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dan sudah Allah Subhanahu wa taala persiapkan suatu tempat yang terindah, yang terbaik, yang teristimewa. Fi jannatin na'im. Di surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan yang tidak akan pernah fana. Tidak akan pernah berakhir kenikmatan itu di surganya Allah Tabaraka wa Taala. Nah, ikhwani fi din rahiman rahimakumullah. Inilah janji Allah Subhanahu wa Taala yang berikutnya yang telah kita dengarkan bersama, dan ini termaktub di dalam Al-Qur'an. Artinya apa? Hari ini tatkala iman ini melemah dan dosa menjadi makanan utama kita sehari-hari, maka bukalah mushaf itu, bukalah Al-Quran itu, bacalah setiap ayat demi ayat dari janji-janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita para pendosa, agar kita kembali kepadanya, agar memotivasi kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Ikhwani fi din rahiman rahimakumullah. Sebagai penutup, kami akan bawakan satu contoh bagaimana hamba yang begitu hancur hatinya mengakui segala dosa-dosanya tatkala dia memaksiati Allah dan Rasulnya, bahkan dia yakin telah mengkhianati Allah dan Rasulnya, dia betul-betul hancur dalam keadaan itu, dia bertaubat kepada Allah, ya, dan Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya. Sebuah kisah yang termaktub dalam beberapa kitab tarikh maupun sirah seperti sirah Ibnu Hisham dan yang lainnya. Kisah seorang sahabat yang mulia yang dikenal dengan Abu Lubabah. Yang dikenal dengan sahabat yang mulia Abu Lubabah. Apa yang terjadi dengan Abu Lubabah? Maka mari kita simak kisahnya. Barakallahu fikum. Kisah ini datang dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Beliau menceritakan, kana Abu Lubabata lamma arsalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bani Quraidah. Ketika Rasulullah SAW mengutus Abu Lubabah kepada Bani Quraidah, ya, sekelompok orang-orang Yahudi yang mengkhianati perjanjian terhadap kaum muslimin, dengan kaum muslimin. Ya. Kenapa Abu Lubabah yang diutus, Ustaz? Karena Bani Quraidah dulu dekat dengan Abu Lubabah. Abu Lubabah orang yang dikenal ucapannya, orang yang terhormat, orang yang barakallahu fikum disenangi oleh orang-orang Bani Quraidah ini. Maka Nabi menunjuk Abu Lubabah untuk datang ke Bani Quraidah. Nah. Kemudian Abdullah bin Ka'ab melanjutkan, falamma ra'auhu qamu ilaih. Maka tatkala mereka Bani Quraidah melihatnya, melihat Abu Lubabah, ya, mereka pun bangkit. Ya, barakallahu fikum, menuju Abu Lubabah dengan berbondong-bondong. Jadi ini kondisinya, mereka ini Bani Quraidah sudah dikepung ini sama pasukan kaum muslimin, enggak bisa kemana-mana lagi nih. Sudah terkepung, enggak bisa lari kemana-mana lagi. Ya, sehingga mereka betul-betul bergantung kepada ampunan, pemaafan dari Rasul alaihi wasallam. Hanya ampunan dari Rasul yang mereka butuhkan pada hari itu. Ya, namun yang namanya Yahudi gengsi, ya, untuk langsung. Ya, ini memang watak Yahudi sejak dari dulu. Sudah salah tapi gengsi untuk meminta maaf. Sudah di depan maut tapi gengsi untuk mengakui bahwasanya itu sebagai utusan Allah. Nah, maka diutus oleh Abu Lubabah. Lihat bagaimana metode Nabi alaihi wasallam. Tidak langsung diberondong, tidak langsung di bumi hanguskan itu barakallahu fikum Bani Quraidah. Diutus Abu Lubabah, orang yang dekat dengan mereka. Maka mereka pun berbondong-bondong berlari menuju Abu Lubabah. Ya. Fabaqau fi wajhihi wastansaruh. Maka mereka pun menangis di hadapan Abu Lubabah, ya Abu Lubabah, tolong kami, tolong kami. Ya. Mereka meminta pertolongan kepada Abu Lubabah. Abu Lubabah sudah masuk Islam dan dulu pernah mengajak mereka masuk Islam tapi mereka enggak mau. Ya. Maka mereka memohon kepada Abu Lubabah. Nah, barakallahu fikum. Namun apa reaksi Abu Lubabah? Nah, ini yang menjadi kesalahan Abu Lubabah ketika itu. Ketika mereka mohon menangis, Abu Lubabah, tolong kami. Apa yang akan dilakukan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, maka apa kata diceritakan oleh Abdullah bin Ka'ab? Fa asyara ila halqih. Yani annahum yudbahun. Maka Abu Lubabah datang, enggak ngomong, diam aja. Mereka tarik-tarik Abu Lubabah, ya Abu Lubabah, tolong ya Abu Lubabah. Ya. Apa yang dilakukan oleh Muhammad, tolong kami. Datang orang-orang tua, bapak-bapak, anak-anak, wanita-wanita, semua kumpul di hadapan Abu Lubabah. Apa isyarat dari Abu Lubabah? Abu Lubabah enggak bicara. Abu Lubabah hanya mengisyaratkan. Hanya seperti itu isyaratnya. Ya, mengangkat tangan ke leher dan memberikan isyarat seperti ini. Maksudnya apa? Kalian akan disembelih semuanya. Mati kalian ntar lagi. Nah, padahal itu belum keputusan Rasul, belum. Itu belum keputusan Rasulullah SAW. Rasulullah belum mengatakan kepada Abu Lubabah, ya Abu Lubabah, datang ke sana, katakan mereka akan dibantai. Mereka akan dieksekusi mati. Mereka akan dipenggal. Tidak, Rasulullah belum mengatakan demikian. Maka mungkin refleks dari Abu Lubabah yang satu sisinya sangat mencintai Islam dan benci dengan pengkhianatan kaumnya ini, teman-temannya ini. Ya. Maka Abu Lubabah berdiri dan mengatakan, mati kalian, dipenggal kalian ntar lagi. Maka histerislah orang-orang ketika itu barakallahu fikum, dan itu menggetarkan hati Abu Lubabah ketika itu barakallahu fikum. Nah, faqala Abu Lubabah, maka Abu Lubabah mengatakan, fa wallahi mazalat qadamai hatta araftu annani qad kuntu Allah wa rasula. Maka demi Allah, ya, pada saat itu tidaklah kedua kakiku bergetar, gemetar. Ya, naam, yakni berpindah tempat, yang tadinya kokoh tiba gemetar. Ya. Kakiku bergetar, kata Abu Lubabah. Naam. Ya. Naam, araftu anni qad khuntu Allah wa rasulah. Sungguh aku ini telah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Dari sisi mana? Al-Rasul belum memberikan keputusan apa-apa kepada mereka. Abu Lubabah suruh datang, mungkin negosiasi bersama mereka. Tapi Abu Lubabah sendiri yang memutuskan. Ya, memberikan kabar yang belum diputuskan oleh Nabi SAW. Dengan kehisterisan ketika itu, mereka sudah takut akan dieksekusi oleh Nabi SAW. Abu Lubabah merasa, aku telah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Dan saat itu pula Abu Lubabah langsung keluar daripada benteng Bani Quraidah, lari sekencang-kencangnya, tidak kembali kepada barisan kaum muslimin, tapi kembali ke Madinah. Nah, barakallahu fikum. Nah, kemudian thumma intalaqa farabata nafsahu fi sariyatin min sawaril masjid. Kemudian ia lari, ia pergi, ya, ke masjid, di samping Masjid Nabawi. Dia mengikat dirinya sendiri. Dia mengikat dirinya sendiri di salah satu tiang masjid. Sampai sekarang masih ada tiang itu di dekat Raudhah. Nah, dikenal dengan tiang Taubat. Ya. Dulu Bu, dulu kan kayu. Ya, baru sekarang sudah jadi tiang. Tiangnya Abu Lubabah. Barakallahu fikum. Nah, dia mengikat dirinya sendiri dengan rantai. Ya. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk permohonan maaf di hadapan Allah dan Rasulnya. Dia telah melakukan suatu kesalahan yang besar. Nah, dia memutuskan keputusan yang belum diputuskan oleh Allah dan Rasulnya terhadap Bani Quraidah. Nah, barakallahu fikum. Nah, ya, dia lari dan mengikat dirinya di salah satu tiang di masjid, di dekat Masjid Nabawi. Maka dia berkata, La abrahu makani hatta yatuballahu alayya. Aku tidak akan meninggalkan tempatku ini sampai Allah Subhanahu wa taala menerima taubatku. Ya, ini salah satu gambaran taubatan nasuha di masa itu, di kala itu. Nah, padahal tidak ada yang tahu. Barakallahu fikum. Yang datang ke barisan Bani Quraidah hanya Abu Lubabah, enggak diikuti oleh kaum muslimin yang lain. Padahal dia bisa saja kembali pura-pura. Bagaimana wahai Abu Lubabah? Ya, sudah insyaallah, sudah ya Rasulullah. Sudah saya bereskan. Gampang. Dia bisa membohongi Allah dan Rasulnya, tapi dia yakin dia tidak mampu membohongi Allah dan Rasulnya. Nah, itulah keimanan para sahabat ketika itu, barakallahu fikum. Di saat dia membuat dosa, di saat itu pula hatinya tersentak untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berlari sekencang-kencangnya ke Masjid Nabawi dan sampai di sebuah tiang, dia ikatkan sendiri tubuhnya dalam tiang itu. Dan ini barakallahu fikum falamma tala alaihi dzalik. Hal ini berlangsung berhari-hari. Bukan sehari dua hari, berhari-hari. Kenapa? Belum turun ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus datang istrinya mau dibebaskan, enggak mau. Ya, kemudian datang warga, ada apa Abu Lubabah? Mau dibebaskan, enggak mau. Ya, barakallahu fikum. Disuapin makan sama istrinya, enggak mau. Barakallahu fikum. Warga datang, masyarakat datang ketika itu ingin melepaskan Abu Lubabah, barakallahu fikum. Ya. Maka na'am, Abu Lubabah mengatakan barakallahu fikum faqala, ya, ketika orang-orang ingin melepaskan, "Ayo Abu Lubabah, ada apa ini?" Ya. Nah, ayo, ya, bisa menunggu pintu ampunan enggak harus seperti ini. Ya, maka kata Abu Lubabah, "La wallah, tidak demi Allah, La ahulla nafsi hatta yakuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi yahullani bi yadihi." Tidak, aku tidak mau demi Allah, aku tidak akan melepaskan diriku sendiri sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melepaskannya sendiri. Masyaallah. Ya, barakallahu fikum. Dia enggak mau karena dia sudah mengkhianati utusan Allah. Barakallahu fikum. Nah, maka setelah berlangsung disebutkan dalam riwayat 6 hari atau 7 hari. Seperti itu terus Abu Lubabah enggak makan, enggak minum. Kalau salat aja dilepas untuk salat, berwudu, bertaubat kepada Allah Subhanahu. Setelah itu balik lagi ikat lagi dirinya. Nah, barakallahu fikum. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun akhirnya menerima taubat Abu Lubabah. Karena kesungguhannya yang kembali kepada Allah. Kejujurannya yang kembali kepada Allah. Ya, ketulusannya, keikhlasnya betul-betul bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Nah, maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan firman-Nya dalam surat At-Taubah di ayat ke-102. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Wa akharuna i'tarafu bidhunubihim, dan ada orang-orang yang mengakui dosa-dosa mereka. Khalatu amalan saliha wa akhara sayyi'a, mereka mencampur baurkan antara amalan kebaikan dengan amalan yang buruk. Nah, asallahu ayyatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat mereka, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Maka ketika ayat ini turun, para sahabat yang mendengarkan langsung berbondong-bondong berlari. Ya abshir ya Abu Lubabah. Wahai Abu Lubabah, Allah telah mengampuni segala dosa-dosamu. Bayangkan, tadi tangisan sakit, tangisan sedih. Tiba-tiba tangisan itu, air mata itu tidak berhenti. Tapi berganti dengan tangisan haru. Ya. Dari tadinya berdiri tegak sampai akhirnya lemas berlutut karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuninya. Lemas Abu Lubabah, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Bayangkan kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuninya. Itu yang terus terbayang dalam benak Abu Lubabah. An-nar, an-nar, an-nar. Neraka, neraka, neraka. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni segala dosa-dosaku. Maka itulah ekspresi taubatan nasuha dari Abu Lubabah barakallahu fikum. Ya. Tadinya dia lemas, gak makan, gak minum. Bangkit, naik, berdiri. Mujatuh, naik lagi. Siang dan malam, di terik matahari. Dia bertahan untuk mengikatkan dirinya di tiang itu. Tiang taubat hari terkenal. Ya, di Madinah, di seputaran Raudhah. Barakallahu fikum. Maka ketika mendengar ini, langsung plong. Jiwanya mendengarkan barakallahu fikum, ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika mau lepaskan, Abu Lubabah mengatakan seperti tadi, tidak, tidak demi Allah. Aku tidak akan melepaskan ikatan ini, melainkan kekasihku, Rasul alaihi salatu wasalam yang melepaskannya sendiri. Maka para sahabat pun melaporkan peristiwa ini kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Dan Rasul alaihissalatu wassalam mendengar ucapan Abu Lubabah, bersegera datang di hadapan Abu Lubabah dengan senyuman barakallahu fikum. Ya, dan lihatlah seorang teman, seorang sahabat, ya, yang pernah, yang dia merasa menyakiti temannya, yang dia sudah takut dimarahin, ya, tapi tatkala datang dengan senyuman, ya, bagaimana plongnya perasaannya barakallahu fikum. Sahabatku mengampuni kesalahanku. Nah, maka ketika itu Rasul alaihi salatu wasallam memeluk Abu Lubabah, qad ghafarallahu lak. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampunimu wahai saudaraku Abu Lubabah. Nah, barakallahu fikum. Maka Rasul sendiri yang melepaskan rantai ikatan itu. Ingat, rantai bukan tali. Rantai. Barakallahu fikum. Yang begitu berat, yang harus dia tahan setiap harinya. Maka dia pun terkulai lemas setelah dilepaskan dan dipeluk oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, maka ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, demikianlah ya salah satu contoh dari sekian banyak kisah tentang para penghuni surga ini, yaitu para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam dengan dosa-dosa mereka masing-masing. Nah, sungguh dengan taubatan nasuha mereka, dengan kejujuran taubat mereka, dengan pembuktian taubat mereka, Allah subhanahu wa ta'ala jamin surga bagi mereka. Bahkan ya barakallahu fikum, peran mereka dalam suatu perang ini, perang itu, perang Badar, perang Uhud, dan perang-perang yang lainnya, itu sudah sangat menjadikan ya barakallahu fikum, apa? Luasnya ampunan Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. dan menjadi kecil dosa-dosa mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan kejujuran taubat mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, demikianlah apa yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Lihat bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, kepada kita semua. Naam, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin.